bapak kalih ibu. Dinten niki mboten siyos mantu, pancen kahanane angel wis ora bisa diayang, timbang korona nyebar donyane sang saya ambyar. Nyuwun sewu kanca lan sedulur, resepsiku kepaksa tak undur, senadyan wis dekor katering lan kabeh vendor, akhire kudu tak cancel ketimbang aku dicegah. Gusti kula salah napa, rapine kok dibatalno, wis kadung nyebar undangan malah corona menyerang. Gusti kula sampun ikhlas keterak COVID-19, yen pancen ngene dalane tak golek dina liyane, mugi yo angsal hidayah. Rapi kura kudu mewah, sing penting sakinah mawadah warohmah. Nyuwun sewu kanca lan sedulur, resepsiku kepaksa tak undur, senadyan wis DP dekor catering lan kabeh vendor, akhire kudu tak cancel ketimbang aku dicegah. Gusti kula salah napa, rapine kok dibatalno, wis kadung nyebar undangan malah corona menyerang. Gusti kula sampun ikhlas keterak COVID-19, yen pancen ngene dalane tak golek dina liyane. Gusti kula salah napa, rapine kok dibatalno, wis kadung nyebar undangan malah corona menyerang. Gusti kula sampun ikhlas, yen pancen ngene dalane tak golek dina liyane, mugi yo angsal hidayah. Rapi kura kudu mewah, sing penting sakinah mawadah warohmah. Sing penting sakinah mawadah warohmah.